kunci husnul khotimah. Semua orang pengen husnul khotimah. Kita harus rutin terhadap kebaikan. Sembahlah Rabbmu sampai engkau menemui ajal. Baru boleh santai, baru boleh istirahat. Ya, jangan pernah, saya kan udah mau istirahat dulu lah. Jangan. Yang paling disukai oleh Allah itu yang stabil, ya, yang rutin. Kata Rasul, kul amantu billah, katakanlah aku iman kepada Allah. Tsummastaqim, kemudian istiqomahlah. Sekali lurus, tetap lurus. Sekali semangat, tetap